Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kajian tafsir Al-Jalalain surat An-Naba ayat ke-12 insyaallah pada hari ini sampai ayat ke-16 insyaallah taala ya. Dan sedikit flashback, kita telah membahas ayat 1 sampai 11 alhamdulillah. Pada ayat pertama amma yatasaalun ya, telah kita pelajari tentang lafal amma, yaitu dia gabungan dari dua kata yaitu an dan ma ya. Dan kemudian yatasaalun ani nabail azim, dan kita telah membahas tentang masalah waqaf dan ibtida terhadap dua ayat tersebut ya. Yang mana ada berapa model, masih ingat? Ada tiga macam. Yang pertama bisa dengan ammah, yatasaaluna ani nabail azim. Bisa juga amma yatasaalun, bisa yatasaaluna 'anil nabai al'azim, dan juga amma yatasaalun 'anil nabai al'azim. Ya, normalnya masyhurnya yang model ketiga ya. Dan an-naba al'azim itu tafsirnya apa, ikhwah? Ada berapa macam tafsiran? Tiga. Itu apa? Jawabannya jangan satu orang doang. Seolah-olah talibul ilmi di sini cuma satu orang doang. Yang mana yang lain? An-naba'ul 'adzim artinya, ada yang mengatakan Al-Qur'an, ada yang mengatakan yaumul qiyamah, dan ada yang menggabungkan Al-Qur'an yang di dalamnya terdapat yaumul qiyamah, bahasan yaumul qiyamah. Sebagaimana tafsir Al-Jalalain pun seperti itu, yaitu menggabungkan antara keduanya ya. Kemudian dengan tafsiran An-Naba'ul 'adzim itu yang nanti akan berpengaruh kepada ayat ketiga alladzihum fihi mukhtalifun, yaitu orang-orang berselisih tentangnya. Tapi yang ikhtilaf di sini dikatakan oleh beliau, oleh Al-Mahalli rahimahullah, orang beriman menetapkannya, orang kafir mengingkarinya ya. Begitu. Taib kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Kita telah membahas tentang kalla, dan kita telah membahas tentang kaidah tafsir, yaitu apa kaidahnya, ikhwah? Masih ingat? Kaidah tafsir yang telah kita tuturkan untuk ayat 4 dan 5. Hah? Bisa agak eksiden Pak, ini tolong. Ayat ke-4 dan 5. Kaidah tafsirnya apa? Ayo, antum murojaah dong. Takrir. Nama kaidahnya gimana? At-takrir yadullu 'alal 'i'tina'. At-takrir yadullu 'alal 'i'tina', ya. Dan di sini takrirnya takrir berupa apa? Apakah takrir berupa isim atau takrir berupa kalimat? Sebelumnya, afwan, takrir berupa jumlah kalimat atau takrir berupa kalimat kata? Ayo, yang diulang ini sebenarnya kalimat atau kata? Kalimat, jumlah kan? Ya, baik. Ada juga nanti takrir berupa kata, ya, satu perkata itu. Tapi yang di sini yang ditakrir diulang adalah kali jumlah, dan juga katanya itu adalah fi'il, kata kerja saya'lamun ya. Kemudian telah kita bahas ayat berikutnya 6 sampai 11. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Dan telah kita ambil dari ayat-ayat ini faedah aqidiyah berkaitan dengan aqidah dan metodologi Al-Quran kalam Allah Azza wa Jalla dalam mengungkapkan tentang Allah Azza wa Jalla dengan lafal na jama', ya, dengan lafal jama' na, ya, alam naj'alil ardu mihad, naj'al, ya. Dan itu telah kita bahas fungsinya, apa kegunaannya, dan bagaimana kita memahaminya. Ya, bahwasanya lafal na jama' ini bisa untuk menta'zim, bisa untuk merendahkan diri, ya, dan bisa juga untuk apa? Pluralitas, dan itu asalnya, ya. Ya. Dan seringkali untuk menta'zim, kalau dalam Al-Qur'an, menta'zim tentang diri Allah Azza wa Jalla, ya. Baik, alhamdulillah. Sekarang kita berlanjut ke halaman ke ayat penafsiran ayat ke 12 sampai ke Al-Fafah ayat 16 insyaallah taala, ya. Ista'in billah. Baik, manil qari? Tafadhal. Siapa yang hendak membaca? Ayo. Siapa yang hendak membaca? Tafadhal. Langsung aja yang mau baca. Ya. Ayo. Antum ngaji kitab kayak orang-orang yang baru hijrah aja antum. Disuruh baca enggak mau. Ayo, yang belum pernah baca mungkin. Ayo. Tanana suruh diri semua ini kok enggak mau baca. Ayo. Antum kayak anak-anak kecil yang apa malu-malu itu loh. Pas diginiin ketawa antum. Ayo, baca. Fadhol, siapa yang mau baca? Yang belum baca mungkin, yang belum pernah baca. Ayo. Rahimallah. Agak keras. Sahih syidada jam'u syadida. Hai. Jam'u syadida. Hai. Qawiyatun. Mukamatun la yu'adharu fiha marur sama. Murur. Murur sama. Haa. Waj'al ismatan muniran wa hadan wa qadan ya'mina syamsu. Wa anzalna minal musirati as-sahabati al-tihana laha an-tumbiru. Kal mu'asiri al-jaliyati al-lati dalat minal khaymi ma'an tajajat sibabat dukri jabini habban kal intoti wa nagatan kasi wa jernati basa al-fafan Multabatan. Basatina. Wajanatin basatina alfaban. Multab. Yang kulatirin kasyarifin wa ashrafin. Baiklah, jazakallah. Baik, kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa banayna fawqakum sab'an shidada. Banayna dimaknai di kita kami telah membangun, ya, fawqakum di atas kalian sab'an, tujuh yang shidad, tujuh yang besar. Baik, keras, ya. Baik. Sab'a samawat. Jadi sab'an di sini sab'a samawat. Yaitu samawat, yaitu langit, kan. Dan samawat jamak dari sama. Sama itu maknanya ketinggian, ya. Jadi sama itu asal maknanya adalah ketinggian. Dia bisa berupa ketinggian yang kosong yang penting tinggi, atau berupa materi seperti atap. Ini sama atap masjid, itu samaul masjid, ya, yaitu atap adalah saqaf, atap. Jadi sama adalah saqf. Sama adalah apa yang ada di ketinggian sesuatu itu disebut sama di ketinggiannya, ya. Tapi tidak mesti yang ada di atas sesuatu disebut sama, tidak. Karena di atas sesuatu itu tidak melazimkan pasti tinggi gitu kan. Tapi ini saqf yaitu atap itu menunjukkan ketinggian atap tersebut, maka bisa disebut sama. Adapun kalau misalnya ini kitab tafsir Al-Qurtubi di atas kitab tafsir Jalalain, apakah kitab tafsir Qurtubi itu disebut samanya kitab tafsir Jalalain? Enggak. Karena apa? Karena ini tidak disebut memiliki irtifa' dan ulu. Ya. Sedangkan sumu atau sama itu harus mengisyaratkan ketinggian sehingga layak disebut sama atau sumu. Makanya para ulama nuhat, para ulama nahu, baik Kufah dan Basrah itu mereka saling berselisih pendapat mengenai asal kata isim. Asal kata isim. Apakah isim itu ya berasal derivasi dan istiqoknya dari kata wasm atau dari kata sumu? Itu mereka saling berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya isim itu berasal dari kata wasm. Wasm ini maknanya adalah tanda, simah, tanda. Makanya nama itu tanda bagi sebagian ulama. Ya, kalau tidak salah ini ulama Basrah kalau tidak salah. Ada yang mengatakan bahwasanya isim berasal dari kata sumu, yaitu ketinggian. Karena nama itu adalah harkat, martabat dan ketinggian seseorang. Maka ya sama disebut tinggi. Ya. Kalau wasm, simah, tanda, alamah. Ya. Baik, jadi sih sab'a samawat, 7 ketinggian, 7 langit. Ya, 7 langit. Ya, syidada yang mana sab'an kemudian tersifati pula dengan syidada. Ya, jadi sab'an di sini dia adalah maf'ul, ya. Baik maf'ul awal, ya maf'ul bih awal atau maf'ul bih. Syidada itu bisa sebagai hal untuk sab'an atau bisa sebagai maf'ul bih tsanin, sebagai maf'ul bih tsanin untuk kalimat wabanaina. Oke. Fauqakum maf'ul bih kan dzaraf itu, ya. Fauqa dzaraf. Sab'an maf'ul bih awal, syidadan maf'ul bih tsani atau sebagai hal untuk sab'an. Sab'an 7 langit. Sidada, sidada, sidada, ya, dia adalah bentuk plural, jamak, ya kan? Jamak dari apa? Dari fa'il, isim fa'il, syadidah, syadidah, di jamak sidada, ya, ya. Kadang-kadang isim fa'il di jamak tidak seperti jamak muzakkar salim atau muannats salim, jadi jamak taksir. Seperti talib jamaknya talib jamaknya bukan talibun biasanya kan, jamaknya tullab. Jadid di jamak jadi judud, ya kan? Dan lain karim kiram, ya. Saghir sighar, kabir kibar, ya. Gitu. Baik. Di sini syidadan jamak syadidah. Dan kita tahu syadidah itu keras, kuat, ya, strong, ai qawiyah, memiliki power, memiliki kekuatan, kuat, muhkamah. Apa arti muhkamah? Apa arti muhkamah? Dihukumi? Enggak, muhkamah itu nanti akan Anda jelaskan insyaallah, ya. Akan menjelaskan makna muhkamah insyaallah, ya, di garis bawah dulu, nanti akan kita jelaskan lebih detail lagi insyaallah. Jadi langit ini disifati, pertama langit itu ada 7, kedua dia tersifati dengan syidad. Langit-langit tersebut karena jamak maka tersifati dengan bentuk jamak yaitu syidad. Dan syidad jamak dari syadidah, maknanya syadidah adalah qawi, ya, kuat. Dan muhkamah, qawiyah dan muhkamah ini memiliki makna tentu berbeda. Qawiyah adalah kuat, muhkamah akan menunjukkan kesempurnaan yang tersifati dengan ihkam. Ya. Jadi mana yang lebih bagus atau mana yang lebih kuat lagi pemaknanya, muhkamah. Nanti insya Allah kita bahas. Dibandingkan dengan qawiyah. Ya. Karena muhkamah ini menunjukkan kesempurnaan. Qawiyah menunjukkan kekuatan. Nah, la yu'athiru fiha mururuz zamani. Ya, la yu'athiru fiha mururuz zamani. Murur az-zaman, marra yamurru artinya apa? Hah? Lewat, berselangnya waktu, ya. Jadi zaman, waktu itu terus-menerus bergulir, tapi terus-menerusnya bergulirnya waktu la yu'athir fi sab'a samawat. Ya, paham? Fiha di sini dhamirha ya, kembali ke as-samawat. Jadi la yu'athir fi sab'a samawat murur zaman. Paham? Ya. Waktu lampaunya waktu lama sekali, udah beribu tahun, itu tidak memberikan efek sedikit pun kepada sab'a samawat. Ya. Berbeda kalau misalnya dengan bumi ini. Ya. Baik, berbeda dengan bumi ini. Makanya kalau antum lihat di surat Al-Baqarah di surat Al-Mulk, maka antum akan menemukan di situ penafian dari Allah Subhanahu wa taala dan pelegalisiran dari Allah, pemastian dari Allah bahwasanya langit ini tidak akan rusak kecuali nanti ketika hari kiamat baru rusak. Jadi rusaknya langit itu ketika di hari kiamat saja. Baik. Paham di sini dah, la yu'athir tidak membekas, tidak berefek sedikit pun fi sab'i samawat. Jadi zaman, waktu itu bisa membekas kepada benda-benda. Sahih atau tidak? Sahih. Pohon, ranting, bahkan daun dengan bergulir zaman pasti terbekas. Dibangunin tolong, Syekh. Bangun. Atau wudu kalau misalnya ini, ya. Jangan mau digondolin setan ya. Ya, tapi kalau misalnya langit tidak akan kena efeknya, baik ya. Baik, sekarang kita kembali ke ayat ini. Telah kita pahami dari tafsir Al-Jalalain, global dari tafsiran, bahwasanya sab'an yaitu apa? Sab'a samawat. Kemudian syidad jama' dari syadidah, dan syadidah itu adalah qawiyah muhkamah. La yu'athiru fiha mururuz zaman. Gampang ya. Paham dah sampai jalan lain, paham. Tapi coba kalau misalnya kita bergulir ke tafsiran lainnya, aslu tafsir, yaitu maksudnya di sini ya, ke kitabnya Imamul Mufassirin, yaitu kitabnya Imam Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari. Wa banaina fawqakum, beliau tafsirkan wasaqafna fawqakum. Tadi saqaf artinya apa saqaf? Saqful bait, saqaf, atap. Wa saqafna fawqakum, wa banayna fawqakum, wa saqafna fawqakum. Sekarang antum lihat, apakah ada perbedaan secara makna di Indonesia antara banayna dengan saqafna? Apa arti banayna? Bina, membangun. Saqafna, membangun atap. Ada bedanya enggak? Membangun dengan mengatapi, ya. Faham gak di sini bedanya? Bina dengan saqaf beda gak? Bina bangunan, tiang termasuk bina, tembok bina, ya kan? Tapi saqaf adalah saqaf, yaitu atap. Ya, atap termasuk bangunan gak? Termasuk bangunan, oke? Okay? Antum pahami baik-baik. Ketika di kanan nanti akan ditanya nih. Kata Allah Ta'ala, wa banaina fawqakum sab'an shidada. Kami telah membangun. Paham enggak di sini? Membangun di atas kalian 7 langit. Oke? Okay? Paham enggak di sini? Membangun itu perlu tiang atau tidak? Hah? Enggak perlu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha. Paham di sini subhatnya? Paham gak antum? Banaina artinya bangunan, ya, oke, okay? Membangun, namanya membangun butuh tiang. Di ayat lain Allah nafikan adanya tiang untuk langit, ya tidak? Mengangkat langit bighairi amadin, tanpa ada tiang. Gimana menjawabnya, ikhwah? Paham, paham di sini? Gimana cara antum menjawab teka-teki itu? Kalau misalnya ada orang, namanya orang bikin syubhat kan gampang kan? Tapi menjawabnya susah. Antum pun bisa gitu, bikinlah syubhat, jawabnya yang susah. Ya. Baik. Jawabannya coba buka-buka kitab tafsir. Enggak cukup kitab tafsir, jalan lain. Ya kan? Ini kecil banget gitu. Imam At-Tabari mengatakan, "Wa banaina fawqakum," maknanya wasaqafna fawqakum. Inilah pentingnya kalau kita menafsirkan Al-Qur'an, jangan hanya dengan nalar kita sendiri. Kenapa? Karena bisa jadi dari segi bahasa, kita kan udah pasti berbeda bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Antum memaknai banaina, yaitu membangun, dan mesti adanya tiang. Oke? Okay? Sebagaimana kalangan-kalangan ahlul kalam, ya kan? Mereka menafsirkan ayat-ayat tertentu yang mutasyabihat itu dengan nalar mereka, ya, tidak dengan tafsiran salaf atau para ulama mutaqaddimun menafsirkan. Maka kata Imam At-Tabari, "Wa banaina fawqakum," maknanya wa saqafna fawqakum, dan saqafna artinya mengatapi di atas kalian. Jadi di antara makna bana yabni saqafa, yaitu memberikan atap. Paham di sini? Nah, kemudian kata Imam At-Tabari, "Faja'ala saqafa bina'an." Maka Allah Ta'ala menjadikan lafal, menjadikan makna saqaf sebagai bina. Berarti di sini lafal bina bisa juga dimaknai atap. In kanatil arabu tusammi suqufal buyuti wa hiya sama'uha bina'an. Ketika itu orang-orang Arab menamakan saqaf al-bait, yaitu atap langit, sebagai bina. Faham di sini? Tradisinya kita lihat hakikat dalam usul fikih, ada yang namanya hakikat urfiyah juga, yaitu hakikat urfiyah, pemaknaan suatu lafal atau kalam disesuaikan dengan pemaknaan urf lokal yang berlaku di tempat tersebut dan atau di zaman tertentu. Nah, kalau di Keranggan ada suatu istilah yang hanya orang Keranggan yang faham, maka itu menjadi hakikat urfiyah. Oke. Okay? Kalau di suatu zaman tahun 80-an misalnya. Ya. Tahun 80-an atau tahun 90-an dikenal abang-abang. Ya. Apa itu abang-abang? Abang-abang itu adalah tukang mainan yang biasa bawa ager-ager, ya kan? Itu disebut kalau di Betawi dulu abang-abang. Abang-abang. Tapi sekarang dikenal gak itu? Ya, enggak, gak ketahuan. Sekarang gak ada abang-abang. Itu apa abang-abang? Nah, sekarang dikenalnya Mamang Gojek. Nah itu baru dikenal. Nah itu berarti abang-abang masuk ke hakikat urfiah pada zamannya, gitu loh. Hakikat urfiah berarti suatu pemaknaan, suatu lafal atau kalam di zaman atau tempat tertentu. Paham? Nah, sekarang mungkin memaknai bina, banaina, itu dengan pemaknaan apa? Membangun, dan membangun itu di nalar kita butuh tiang. Tetapi kata Imam At-Tabari, ketika itu orang-orang Arab menamakan atap itu sebagai bina juga. Maka mereka seringkali mentakbir dan mengungkapkan bahwasanya bina adalah ini. Saqaf, seringkali, enggak selalu, tapi seringkali, ya. Sudah paham di sini jawabannya? Jadi jawabannya ketika antum nanti ada merasa kontra, kok antara ini kami telah membangun, namanya membangun kan butuh tiang, tapi di ayat lain Allah Ta'ala menafikan ayat tiang, maka jawabnya adalah banaina di sini maknanya adalah saqafna, kami telah membuat atap, mengatapi, gitu, mengatapi di atas kalian dengan tujuh langit, tujuh lapis langit. Begitu ya, Pak. Ini di sini ada pelajaran membantah syubhat pertama. Kedua, ada pelajaran di sini memahami bahwasanya minimal spirit pemahaman, ya, bahwasanya Al-Qur'an ini tidak bisa kita pahami secara independen tanpa merujuk kepada kitab-kitab ulama. Bisa berbahaya kalau misalnya kita hanya secara independen mengandalkan terjemahan versi kita sendiri. Ya, ini diantara pelajarannya, ini terbukti. Dan ada bukti-bukti lain yang lebih kuat lagi. Ini bukti yang detail banget yang mungkin nggak pernah terpikirkan di benak kita. Tapi anak kasih tahu ya, supaya bermanfaat insya Allah. Makanya kata Imam At-Tabari, wa kanatis sama'u lil ardi saqafa. Langit bagi bumi itu adalah atap. Ya, langit bagi bumi adalah atap. Ya, fa khatabahum, maka Allah Ta'ala ajak bicara mereka, yaitu orang-orang ketika itu, bilisanihim, dengan lisan mereka. Lisanul Arab dan pemahaman makna Arab ketika itu. Karena banyak, cukup banyak lafal atau kalimat atau frase bahasa Arab di zaman sekarang yang tidak dipakai di masa itu. Dan sebaliknya, kalimat-kalimat di masa itu, pemahaman di masa itu terhadap suatu kalimat itu tidak dipakai di zaman sekarang. Bisa. Iya. Maka oleh karena itu memahami Al-Quran harus disesuaikan dengan konteks penurunannya, masa atau tempat penurunannya. Ya. Baik. Wallahu a'lam. Ya, tadi itu udah ya. Wabanaina fawqakum sab'an. Sab'an shidada, kata Imam At-Tabari juga seperti dengan kata Al-Jalal Mahalli. Idh kanat withaqan muhkamatul khalq. Bahwasanya shidad ini adalah makhluk yang paling yang kuat dan kokoh, muhkam. Ya, la sudu'a fiha wa la futur, tidak ada goresan, tidak ada retakan gitu. Wa la yublihinna murur al-layali wan nahar wal ayyam, dan tidak akan mencacatinya perjalanan malam-malam dan siang-siang. Tetap eksis dan normal dan kokoh. Nah, sekarang tadi kan Anda janjikan qawiyah, kita tahu maknanya kuat. Ya kan? Bagaimana dengan muhkam? Muhkam ini kan berarti dia masuknya fa'il atau maf'ul dalam sharaf. Hah? Fa'il atau maf'ul dalam sharaf, ikhwah. Muhkam. Wazannya apa? Muf'al. Oh, antum ini harus belajar banyak ini berarti ini. Hah? Faham enggak muhkam? Muhkam dari wazan fa'il atau wazan maf'ul? Maf'ul. Ya, antum harus belajar banyak ini benar. Anda harus, kita harus mentarbiyah lebih lama lagi ya. Tapi tetap semangat ikhwah ya. Jangan Anda kalau misalnya mengucapkan kalimat yang agak pedas itu, jangan antum bilang ya maksud neraka dah kita. Jangan mikir gitu. Maksudnya jangan mikir ya kita enggak ada apa-apanya. Jangan mikir gitu. Ini untuk motivasi antum ya. Ya. Lebih baik kita itu lebih baik ketika kajian terungkap kebodohan kita dibandingkan ya oh itu udah saya tahu. Ya, kemudian kayak kok kayak gitu terus kajian, antum enggak banyak tahu nanti. Sebagaimana antum kok banyak baca, antum akan terungkap kebodohan antum. Ya ana juga semuanya dari kita. Gitu. Kalau kajian itu ya hadirinlah kajian-kajian yang mengungkap kebodohan dan ketidaktahuan selama ini. Karena kalau selama ini ke kajian-kajian yang ya alhamdulillah itu sudah tahu, itu untuk refreshing. Tapi ke kajian-kajian yang membuat kita tuh merasa oh gitu ya, itu baru belajar gitu loh. Kalau yang lainnya murojaah gitu kan. Baik, muhkam itu maf'ul, ya kan? Maksudnya maf'ul di sini wazannya maf'ul. Perhatikan kalimat dari Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab. Ya. Terhadap kalimat al-hakam, al-hikmah, al-hukum, beliau mendefinisikan pertama al-hikmah. Al-hikmah itu adalah ibaratun, suatu ibarat, suatu ungkapan tentang ma'rifati afdalil asyai bi afdalil ulum. Ya, ibaratun an ma'rifatil asyai bi afdalil afan. Ibaratun an ma'rifatin, ya. Atau amma ma'rifati afdalil asyai bi afdalil ulum. Itu suatu ungkapan tentang pengetahuan sebaik-baik hal dengan sebaik-baik ilmu. Jadi kebijaksanaan atau hikmah itu menunjukkan mengetahui sebaik-baik hal dengan sebaik-baik tinjauan ilmu. Berarti ketika seorang yang bijak mengeluarkan statement atau konklusi atau kesimpulan, itu telah ditaksil betul-betul dengan ilmu. Ditaksil itu berarti dengan penyerapan ilmu yang dalam, dan keluarnya itu hasilnya itu masya Allah sesuai dengan kekokohan ilmu dia. Itu hikmah. Kata Ibnu siapa? Ibnu Manzur, penulis kitab Lisanul Arab. Itu perlu antum tahu. Ya, kalau bisa nanti ada, insya Allah nanti Tariqul Huda berapa tahun ke depan punya perpustakaan. Ya. Mau nggak pak? Tapi kan belum punya kan, berarti kan tempatnya sudah ada, isinya belum, berarti belum punya. Ya. Iya. Atau jangan-jangan harapannya sudah ada, ya harapannya sudah ada belum punya. Insya Allah nanti kalau ada perpustakaan Thullabul Ilm dan generasi anak-anak Thariqul Huda ini, mereka udah ada yang lulus dari pesantren, Libya, Madinah dan seterusnya, masya Allah, buka nanti ada perpustakaan, ya. Kemudian kitab-kitab banyak nanti lengkap, masya Allah. Itu baru tuh markas Thariqul Ilm itu, insya Allah, ya. Biar pahalanya banyak mengalir ke sesepuhnya, ya. Jadi hikmah seperti itu, ikhwan. Hikmah di sini menunjukkan kualitas yang top, ya kan? Ya kan? Seseorang tidak bisa dikatakan hakim, bijaksana kecuali dia memiliki kualitas dalam menentukan kebijakannya. Iya. Dan kualitas tersebut dengan ilmu. Makanya di sini hikmah ibaratun an ma'rifati afdalil asya, apa hal terbaik keluar disebabkan dengan sebaik-baik ilmu yang dia punya. Nah, maka dikatakan oleh Ibnu Manzur, wa yuqalu, dikatakan dalam bahasa Arab, liman yuhsinu daqa'iqa as-sina'at wa yutqinuha hakim. Dalam bahasa Arab, hakim itu disebut untuk orang yang yuhsin. Yuhsin itu bagus dalam masalah daqa'iq as-sina'at, detail dari barang, detail dari suatu yang dihasilkan, ya. Dan dia mutqin dalam itu, ini baru hakim disebut, ya. Jadi kualitasnya itu top. Nah, maka muhkam itu adalah kualitas yang sudah dipatenkan, kelasnya itu kelas super lah itu, ya. Tapi jangan diterjemahkan qawiyah muhkamah, kuat berkelas super. Ah itu. Kok diterjemahkan aja lain, diterjemahkan gitu wibawanya hilang. Kok kelas super ya? Begitu ya. Itu kata Ibnu Manzur. Ketika disebut kuat tapi kualitasnya belum tentu terjamin, maka bisa saja perjalanan zaman membuat dia reot. Tapi kalau misalnya kuat dengan pensifatan muhkam, mudah. Gak bisa diapain, kecuali Allah lah, kecuali pembuatnya sajalah yang bisa dan punya kunci untuk menghancurkannya. Makanya langit itu yang menghancurkan hanyalah Allah Ta'ala yang mampu. Iya. Bumi misalnya tanah dihancurin, digarap bisa, ya. Tapi kalau langit dengan luasnya gak mungkin manusia bisa menghancurkan atau membaretnya gitu, gak bisa. Baik, kemudian ikhwat sekalian, lanjut, wa ja'alna sirajan munira wa haja wa qada. Di sini afwan, astaghfirullah. Wa ja'alna siraja munira wa haja wa qada. Ya. Wa ja'alna siraja. Coba di sini, kami telah menjadikan siraj. Siraj ini dia bukan bahasa langsung bendanya, karena siraj maknanya adalah petromak, pelita. Ya, kalau misalnya ada petromak, ya kan, dengan adanya api gitu kan. Hah? Nah, apa udah dikira antum? Kok dengar petromak langsung ini? Ya, tapi antum jangan terjemahin wa ja'alna siroja, kami telah menciptakan petromak, bukan itu maksudnya. Ya. Makanya salah kalau diterjemahkan kayak gitu. Siroj itu pelita, ya, toib, pelita. Ini bahasa tidak langsung, ikhwah. Yang dimaksud ini berarti siroj, ini pelita maknanya, dan yang dimaksud bukan pelita yang antum lihat. Lampu bisa jadi siroj. Iya, lampu ada siroj. Tapi bukan yang maksud kami telah menciptakan lampu, bukan itu. Ya, berarti perlu tafsiran lagi, ya? Perlu tafsiran. Muskilahnya di sini adalah siroja ditafsirkan oleh Al-Jalalain apa? Munira. Dan ini bukan tafsiran kepada siroj, melainkan ini sifat untuk siroj. Dan siroj itu bukan siroj yang dimaksud siroj petroma atau lilin atau semisal itu, bukan. Tetapi yang dimaksud adalah asyams, ya kan? Asyams. Jadi kadang-kadang Allah Ta'ala menamakan suatu benda muayyan bukan dengan nama bendanya langsung. Ya. Di antara contohnya ini. Ya, kadang-kadang Allah Ta'ala mengungkapkan dalam Al-Quran suatu kata muayyan, suatu hal, benda tertentu, tapi penyebutan dari Allah bukan nama benda itu sendiri. Ya. Allah Ta'ala menyebutkan tentang watak. Watak itu apa watak? Masuknya kemaluan laki-laki ke vagina wanita, baringin istri. Banyak di Al-Quran, di beberapa tempat, di beberapa site, di beberapa spot dalam Al-Quran Allah sebutkan. Kadang-kadang disebutkan dengan apa? Mas. Padahal itu apa artinya? Nyentuh doang. Tapi maksud dari nyentuh bukan nyentuh ini, kan? Ya maksudnya watak, berhubungan intim. Oke, bahasa kita berhubungan intim. Atau bisa juga disebut apa di tempat lain, di Al-Baqarah atau di An-Nisa atau Al-Maidah apa? Ya, selain menggauli apa? Ar-Rafah. Ya. Dan lain-lain. Syuf di sini Allah Ta'ala menyebutkan suatu hal tapi tidak dengan namanya langsung. Ya. Ini sehingga menjadi question mark buat kita. Sehingga menjadi tanda tanya buat kita. Bukan untuk mempertanyakan Allah, bukan, tapi untuk kita pelajari apa yang maksud itu. Dan dari pelajaran itu dapat pahala. Jadi siraj ini tafsirannya adalah syams, tapi Al-Mahalli dalam kitab Jalalain ini tidak menyebutkan siraj sama dengan syams, melainkan siraj ditafsirkan munir, yang mana itu artinya munir menerangi, yaitu apa? Sifat untuk siraj itu sendiri. Sementara siraj itu apa yang dimaksud tidak terwujudkan di sini. Tapi tahu enggak antum? Ya tahu. Siraj adalah apa? Asy-syams. Loh, tahu dari mana antum siraj adalah syams? Siraj adalah syams kita tahu dari ayat lain. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala di surat Nuh, "Wa ja'alal qamara fihinna wa ja'ala asy-syamsa siraja." Lihat. Wa ja'ala al-qamara fihinna, dan Allah menciptakan qamar berada di fihinna, hinna, hunna, yaitu sab'a samawat. Ya kan? Kemudian wa ja'ala, dan menciptakan apa? Syams sebagai siraj, pelita. Kalau di sini strike langsung, Allah Ta'ala menciptakan syams langsung dengan isim zahir, nama langsung syams, berstatus sebagai siraj. Siraj adalah pelita, dan siraj itu sifatnya siraj yang mutlak untuknya adalah munir. Ya? Paham di sini, ikhwah? Ketika antum bilang di sini wa ja'alna siraja wa haja, kemudian antum tafsirkan siraj sebagai syams. Perlu bukti atau tidak? Perlu bukti, baik dari segi dalil Al-Qur'an atau sunnah atau dari segi bahasa. Enggak boleh antum menafsirkan siraj tanpa bukti. Maksudnya apa buktinya? Antum kan nafsirin itu. Siraj artinya adalah syams. Coba. Siraj adalah syams. Antum tahu dari mana itu? Kalau antum tahu baca dari kitab doang, maka itu taklid. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, bagus. Tapi kalau mau lebih ilmiah lagi, dikata apa siraj antum bilang itu maknanya syams. Pertama, apa hujah antum? Ya, kedua, apakah hujah antum dari Al-Qur'an atau dari pemahaman bahasa Arab? Oke? Okay? Antum punya hujah enggak? Iya, anda punya hujah bahwa saya siraj maknanya adalah syams. Oke, sekarang hujah antum, antum tafsirkan melalui tafsir nusus kepada nas lainnya atau tafsir nas kepada pemahaman asli bahasa Arab. Faham di sini enggak metodenya? Kau itu bilang ana memaknai siraj itu bermakna syams, ana melihat dari surat Nuh. Wa ja'ala asy-syamsa siraja. Baik. Sekarang ini tafsir Quran bil Quran namanya. Dan itu tafsiran terbaik. Kata Ibnu Katsir dalam tafsir Muqaddimah Tafsir Ibnu Katsir, dia turukut tafsir yang terbaik adalah tafsirul Quran bil Quran, dan itu sudah jelas wa ja'ala asy-syamsa siraja. Syams Allah taala sebutkan, kemudian statusnya juga sebagai siraj, dan sekarang waja'alna siraja yaitu waja'alna syamsa. Itu cara tafsir yang bagus tuh ya, tapi harus punya kekuatan ya. Jadi enggak sekadar taklid tapi antum paham gitu loh, dan bisa menjelaskan, itu baru lepas dari taklid yang sebenarnya ya. Jadi waja'alna siraja waja'alna syamsa. Baik, waja'alna syamsa. Oke. Nah, itu tadi dari ambil dari surat apa? Surat Nur. Nah, sekarang ikhwas sekalian. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siraj itu tersifati dengan munir. Dan kadang bukan hanya syams aja atau siraj aja, melainkan qamar juga disebut munir. Di surat Al-Furqan ayat ke-61 Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabarakalladzi ja'ala fis samai buruja. Gugusan bintang, peredaran bintang-bintang Allah taala jadikan di langit. Wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Dan Allah jadikan di langit itu ada apa? Dua hal. Siraj dan qamar. Baik, siraj dan qamar. Dua-duanya satu-satu. Ya kan? Qamar satu doang kan ya? Siraj satu doang. Matahari dan bulan. Dan kedua-duanya atau bulan doang atau dua-duanya itu disifati oleh Allah taala munira. Ini sebagai hal mungkin untuk keduanya. Dua-duanya munira. Baik, munira berarti memberikan cahaya. Memberikan cahaya. Perhatikan baik-baik, cahaya, ya kan? Baik, dah. Di surat Al-Ahzab ayat 45-46. Ya. Nanti akan kita bahas nanti insyaallah. Sebelumnya nih, di sini waja'alna siraja disifati oleh nanti disifati oleh Jalal Al-Mahalli munira. Ya, memberikan nur, memberikan nur. Kemudian wahaja. Pensifatan munir untuk siraj itu belum cukup. Wahaj, wahaj itu beda makna dengan munir. Wahaj itu bukan munir. Ya, coba di terjemahan apa wahaj itu? Apa yang lihat terjemahannya gimana wahaj? Perlu kita tahu makna dari wahaj, ya. Ikhwan, kalau misalnya antum ada keperluan di luar, fadl, enggak apa-apa. Ayat An-Naba ya. Wahaj maknanya adalah terang benderang, pelita yang terang benderang. Cukup atau tidak itu? Jauh dari cukup. Kalau antum tahu makna wahaj pada hakikatnya, maka antum akan mendapatkan penerjemahan terang benderang untuk siraj atau syams jauh dari cukup, jauh dari pemahaman yang betul. Afwan, ini bukan berarti menyalahkan ya, afwan, bukan berarti menyalahkan, takutnya nanti ditindak lagi ya. Tetapi kalau kembali ke makna wahaj, itu ternyata pemilihan kata oleh Allah Azza wa Jalla itu menunjukkan realita dari siraj atau syams ini. Wahaj kalau kita lihat di jalan lain, waqad. Waqad, antum tahu waqad? Waquduhan nas wal hijarah, waqud. Tahu? Apakah waqud di sini maknanya terang benderang? Enggak. membakar. Iya atau tidak? Wakud itu bahan bakar kan? Bukan kud, tapi wakud. Waw, qaf dan dal itu wakud. Waw, qaf, waw, dal. Waqoda itu menunjukkan bahan bakar, membakar. Oke? Okay? Kalau dari situ aja kita lihat terjemahan yang masyhur di kita terang benderang dengan membakar, beda atau tidak? Beda sekali, jauh. Terang benderang itu maknanya munir, ya enggak? Dan munir itu bukan wahaj. Wahaj ini menunjukkan secara zat dia membakar. Bukan sekadar memberikan penerangan. Ya, begitu. Waqadan yakni asyams. Sebagaimana juga kata Imam Al-Qurtubi, waqadan yakni asyams. Udah antum pahami belum di sini? Wahaj maknanya bukan terang, sekadar terang benderang, enggak. Bukan sekadar itu. Tapi wahaj itu waqad. Maka benar ini penafsiran jahil, masya Allah. Simple tapi benar. Waqad. Yang menunjukkan dia membakar, karena waqud itu bahan bakar. Ya. Nah. Ketika kita paham di situ, ikhwah, kalau antum kembali ke surat Nuh. Surat Nuh ayat berapa ana lupa ya? Ana enggak hafal nomor ayatnya. Wa ja'alal qamara fihinna nura. Perhatikan. Allah Ta'ala menjadikan qamar, bulan itu sebagai nur. Sekadar apa? Cahaya atau biasan cahaya. Kemudian wa ja'ala syamsa siraja. Dan menjadikan syams, matahari sebagai pelita, siraj. Oke. Dan siraj dalam ayat lain di surat An-Naba disebut bersifat wahaj. Qamar bersifat munir. Paham munir itu apa artinya? Menerangkan, ya enggak? Tapi apa menerangkan benar-benar terang? Enggak juga. Dia menerangkan yang penting. Syams disifati wahaj. Wahaj di sini ya udah pasti munir gitu loh. Cuman di sini ada poin yang penting yang kita menunjukkan ini ayat-ayat ini ternyata memang menunjukkan sains yang luar biasa. Betul dengan apa yang memang realitanya terjadi. Munir itu berarti ada nur. Nur itu cahaya, oke? Okay? Ya munir di sini dari cahaya, kan? Bercahaya. Wahaj ini menunjukkan pembakaran. Baik. Jarang atau anda tidak tahu kalau dalam bahasa Arab ya nurul qamar sahih. Dalam bahasa Arab lebih tepatnya bukan nurus syams. Jarang, anda jarang sekali enggak dengar malah nurus syams. Nurus syams enggak ada. Tapi lebih tepatnya adalah dau us syams atau dia us syams. Paham di sini? Jadi antum ada beberapa kosakata. Wahaj ada dhaw atau dhiya. Dhaw atau dhiya itu bukan cahaya, sekedar cahaya. Tapi dia adalah sinar, membakar dan memiliki panas dan berefek dari panasnya itu. Makanya disebut dhaw. Maka kata Rasulullah SAW, wassabru dhiya. Antum hafalin dong hadis. Wassabru dhiya. Sabar itu dhiya. Wassalatu nur. Ya atau tidak? Jangan-jangan tidak. Antum tahu enggak itu hadis? Sabar itu disebut sama Rasulullah apa? Dia. Salat nur. Sabar itu dia. Kenapa dia? Karena antum kalau megang bara, bahan bakar, membakar enggak tuh? Sakit enggak? Begitupun sabar. Begitupun sabar. Dia mengandung dia bercahaya ya. Nah, ya bersabar ya bercahaya insyaallah. Tapi sakit-sakit. Ya. Dan itu terjadi sebelum salat, ya kan? Wa ista'inu bis-sabri was-salah. Dan salat disebut nur. Mana yang lebih sulit? Sabar dibandingkan pas salatnya. Gitu. Sabar itu nur. Astagfirullah. Salat itu nur. Baik. Enggak, salat itu nur, sabar itu dia. Mana yang lebih sakit, lebih panas? Sabar. Makanya antum kalau udah sabar panas, sebenarnya panas ini, tapi saya sabarin gitu kan. Pas salat antum panas enggak? Enggak. Enggak. Nah, qamar itu dia secara zat bulan apakah membakar? Tidak, matahari membakar, makanya disebut wahaj dan dhiya'us syams. Kalau qamar tidak bersifat wahaj dan tidak disebut dhiya, makanya tetap hanya sebagai munir. Begitu kan? Makanya dalam bahasa Indonesia lebih tepatnya itu sinar matahari dan bukan sinar bulan. Paham? Karena sinar ini ia mengandung unsur membakar. Ya tidak. Coba antum misalnya yang pelajaran kita SD atau SMP dulu, ya kan, pakai kaca pembesar deh. Coba dipantulin, kemudian nanti di kertas terbakar kertasnya, ya kan? Maka itulah dhiya'us syams. Tapi coba pantulin rembulan, enggak bakal. Tapi bercahaya enggak? Iya, ada cahaya penerang. Dan kata para ahli dalam pakar ini pun, cahaya rembulan itu pun sebenarnya bukan lidzatihi, bukan dari rembulan zatnya, ya enggak? Dari mana? Matahari juga, gitu. Makanya istaiinu bisabri wassalah, salat enggak bisa betul-betul tanpa ada kesabaran. Iya, dan sabar itu butuh kekokohan yang kuat. Begitu ya, ikhwan. Iya. Oke, ada sinar matahari dan cahaya rembulan. Tidak disebut cahaya matahari kurang, atau sinar rembulan salah, karena rembulan tidak bersinar. Ya, kalau ada lagu seperti itu berarti lagunya ini ya nggak tahu ilmu dia membuat liriknya, ya kan? Begitu ya, kawan. Ya, syukriyat. Dari Al-Quran kita bisa belajar seperti itu, dari lafal-lafal kita pahami, kawan. Ya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab beliau Fadailus Sahabah, Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Fadailus Sahabah, tapi ana afun belum bisa ngecek tentang dhaif atau tidaknya hadis ini, tetapi kita belajar saja dari bahasanya dan juga dari kenyataannya. Kata Rasulullah SAW, Umar bin Al-Khattab siraju ahlil jannah. Umar bin Al-Khattab siraju ahlil jannah. Umar bin Al-Khattab adalah siraj, pelita penghuni surga. Ya. Maka dikatakan oleh para ulama, kenapa kok Umar bin Al-Khattab disebut pelita? Ini yang membakar. Ya. Karena dulu sebelum Umar bin Al-Khattab masuk Islam, orang-orang muslimun mereka kesulitan menzahirkan Islamnya. Ketika Umar bin Al-Khattab masuk Islam, itu seperti mentari muncul di pagi hari. Islam, orang-orang muslimun langsung menampakkan keislamannya, pede dengan keislamannya akhirnya. Paham gak di sini kan? Jadi dikiaskan oleh Rasul dalam riwayat yang anda belum tahu ini dhaif atau sahih, dikiaskan seperti matahari. Kehadirannya dalam Islam itu benar-benar menerbitkan semangat dan spirit untuk kaum muslimin, ya radhiyallahu anhu. Ya. Yeah. Begitu ya, ikhwah. Jadi kalau misalnya lihat, ini siraj bukan lampu ini sebenarnya. Siraj. Siraj atau bukan? Apakah lampu ini munir atau tidak? Munir jelas itu. Itu jelas, munir itu jelas. Tapi apakah dia ini wahaj atau tidak? Hah? Memiliki karakter membakar enggak? Are you sure? Antum pegang coba. Panas ya? Panas, berarti wahaj. Walaupun ya kadarnya tentu ya kecil, tapi wahaj juga ada sisi itunya, menerangi. Dan ada sisi wahajnya, yaitu waqad, ya. Dan juga disebutnya dia bisa menjadi dhaw. Bisa menjadi dhaw, ya, yaitu sinar. Nah, begitu. Adapun kalau antum ada kaca, antum taruh sini, antum pantulin ke lampu, maka sinar yang keluar dari kaca itu namanya nur. Ibarat qamar gitu. Baik, sampai situ aja insyaallah ikhwah sekalian, ya. Sudah cukup ya insya Allah ya. Dua ayat aja ya. Gak usah banyak-banyak, habis waktunya nanti. Cukup insya Allah. Sampai itu aja. Ada pertanyaan? Atau ada yang nanya? Siapa yang belum pernah ditanya? Ada murid baru gak sini? Kalau ada, gak ada. Kalau misalnya ada, bisa kita prospek. Gak ada. Pak Niman berarti. Pak, sebutkan sifat dari Qomar dalam Al-Quran. Qomar disifati apa? Depannya huruf mim. Munir, ahsan. Kalau Syams, sebutkan dua sifat minimal untuk Syams. Wahaj dan Munir, ahsan. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala kadang menyebut suatu hal tertentu tidak dengan nama aslinya. Contohnya As-Siraj, asalnya yang dimaksud adalah Asy-Syams. Baik, Anda tanya lagi Pak. Oh ya, tanya terus. Sampai gak bisa. Sebaik-baik metodologi tafsir, sebaik-baik tariq at-tafsir, metodologi tafsir adalah mentafsirkan ini dengan ini. Apa itu maksudnya? Sebaik-baik cara menafsirkan Al-Quran adalah dengan cara berikut. Satu, menafsirkan ini dengan ini. Apa itu yang dimaksud? Quran dengan Quran. Sebutkan contohnya, Syekh. Antum hafal surat Nuh enggak, Pak? Pernah hafal surat Nuh, Pak? Ah, itu menafsirkan menafsirkan ayat apa? Itu menafsirkan ayat apa? Waja'alna syamsa siraja bisa menjadi tafsiran untuk ayat apa di An-Naba ini? Apa-apa? Yang keras suaranya, Pak. Enggak tahu. Enggak, ya ini yang kita bahas. Waja'alna syamsa siraja menafsirkan ayat di surah An-Naba. Iya, yang tadi kita bahas. Waja'alna siraja wahaja. Ahsanta. Dari sini, Pak. Pak Niman tolong tunjuk ikhwan dari sini. Siapa? Mas siapa ya? Antum, tanya antum. Sebutkan empat macam hidayah. Gak diprediksi. Biar ingat terus. Pertama, ayo sih. Pertama hidayah. Ayo. Hidayah yang semua makhluk itu dapat. Ayo Syekh. Hidayah semua makhluk itu dapat. Oh, antum salah orang Pak Niman. Ya, belum rojah, banyak pikiran dia. Yang lain Pak Niman, yang lain. Yang kelihatan fresh, enggak banyak pikiran. Pak siapa? Pak Rusdi. Pak Rusdi. Pak Rusdi. Hidayah terbagi menjadi empat. Sebutkan yang pertama. Hidayah amma. Kedua, hidayah ilm. Ketiga, hidayah taufik. Keempat, awinar. Ahsanta. Jazakallah khair. Kemudian Pak Rusdi. Banaina menurut At-Tabari maknanya adalah wa banaina. Menurut Imam At-Tabari maknanya adalah wasaqafna. Artinya di Indonesia kan apa? Wasaqafna. memberikan atap, mengatapi, ya, taib, ahsanta, taib. Sekarang kita tadi telah menjelaskan makna syadidah. Apa makna syadidah menurut Imam Jalaluddin Al-Mahalli? Syadada kan jama' syadidah. Syadid atau syadidah menurut beliau apa ditafsirkan? Qawiyah muhkamah. Qawiyah maknanya kuat. Tapi muhkamah ini tolong jelaskan. Taib. Dan muhkam dalam wazan sorof itu fa'il atau maf'ul. Taib. Berarti yang membuat dia muhkam adalah Allah. Dan samawat itu tersifati dengan tadi dengan muhkamah. Ya, ahsanta, masya Allah. Taib. Udah selesai insyaallah ini, masyaallah antum mutqin insyaallah. Ah, itu juga di antara muhkam juga berarti mutqan gitu loh, yang diitqankan. Kalau misalnya antum kerjanya tuh bagus banget, giat dan juga detail, bisa semua sempurna, itu berarti antum muhkim dan kerjaan antum ini hasilnya sesuatu yang muhkam. Begitu ya ikhwan. Tajazakumullah khaira. Untuk Pak Niman dan Pak Rusdi ada hadiah insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.